الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربي زدنا علما وارزقنا فهما، آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهبي غني، اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهبي غني، اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهبي غني، آمين يا رب العالمين. الحمد لله، limpahan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita pada hari ini. Hari ini Allah izinkan kita kembali dapat berkumpul, berdoa, bermunajat bersama. Kita rangkumkan daripada pembacaan hadrah basudan yang mudah-mudahan berkah hadrah Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala kesulitan. Allah angkat segala kesulitan yang ada, yang akan datang, dan mudah-mudahan berkat hadrah kesulitan tidak pernah akan datang insyaallah. Berkat para wali-walinya Allah, berkat orang-orang saleh insyaallah. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadrah rahmat Allah turun, bukan hanya karena hadrahnya tapi karena para-para wali yang nama-namanya kita sebut sejak tadi kita baca, dan di akhir kita tutup dengan kita sama-sama bersalawat, bermunajat, dan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti tentu hari ini bingkisan yang kita bawa pulang lebih banyak daripada biasanya. Pahala yang kita bawa pulang lebih banyak daripada biasanya. Kenapa? Karena di dalam sisipan doa-doa kita di situ ada maulid Nabi yang kita baca, yang mudah-mudahan insyaallah dikatakan oleh salah seorang ulama, Alama At-Taqid, mudah-mudahan saya enggak salah, itu katanya Ibnu al-Jauzi, bahwa sungguhnya barang siapa orang yang merayakan perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka perayaan maulid itu adalah keamanan untuknya selama satu tahun mendatang. Perayaan untuknya selama satu tahun mendatang. Jadi siapa dari kita yang tahtafil bi maulid Nabi, merayakan perayaan maulid Nabi Muhammad, barangkali di rumahnya hanya kecil-kecilan, atau mungkin ustazah saya enggak nyanggupin kalau di rumah, tapi saya nyanggupin hadir, nyanggupin datang, maka insyaallah dengan niatnya kita tadi, Allah bakal berikan kita keamanan satu tahun mendatang sampai datangnya lagi masa perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapin ya, dua tahun kita enggak ngerasain dudukan maulid, insyaallah enggak ada lagi ujian-ujian yang membuat kita terhalang dari duduk untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun ujian-ujian mendatang yang menghalangi kita untuk mengkaji ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita, dua tahun tidak duduk di majelis ilmu musibah. Naam, memang itu musibah. Tapi tahukah kalian bahwa ada musibah a'zamu min dzalik? Ada musibah yang lebih parah daripada enggak hadir di majelis taklim. Terhalangi untuk hadir majelis taklim musibah, karena kita orang-orang yang pengen hadir majelis taklim. Kita orang-orang yang pengen duduk di majelis taklim. Artinya diamnya kita di rumah, kita masih bisa dapetin pahalanya hadir majelis taklim karena dorongan hati yang kuat pengen hadir majelis taklim. Terus musibah apa yang lebih besar daripada itu? Musibah dikasih sehat, dikasih waktu, dikasih kesempatan, tapi dia memutuskan untuk tidak mau hadir. Dia yang mutusin enggak mau hadir. Dia yang mutusin atau dia yang membatasi diri untuk enggak mau hadir. Mereka pikir ini soal mau tidak mau. Kalau kebaikan itu soal mau tidak mau, maka enggak ada ulama yang mau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan Nabi enggak ngajarin kita buat berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang itu pilihan, bebas kalian mau lakuin boleh, enggak juga boleh. Meskipun hakikatnya kebaikan memang begitu sifatnya, kamu lakuin boleh, kamu gak lakuin boleh. Tapi apa efeknya kalau kamu gak lakuin? Efeknya kamu rugi dan kamu bisa jadi tertimpa musibah yang lebih parah daripada itu. Gak hadir maulid musibah, musibah. Kemarin musibahnya gara-gara corona gak duduk maulid. Tapi coronanya misalnya gak ada, majelisnya ada, numutusin. Aneh gak mau maulid, aneh gak mau taklim, aneh mau di rumah aja, aneh mau ini. Hadza Allah musibah, itu musibah yang lebih agung. Karena saat kita terhalangi mendapat kemuliaan yang Allah bagikan, kemuliaan bagi hamba-hambanya yang lain, kita bisa tapi kita ngebatasin diri untuk gak hadir, maka saat itu berarti ada masalah sama diri kita. Ada masalah sama diri kita. Ibu misalnya ngelihat orang-orang nih, kebetulan dekat sama orang penting. Dekat sama orang penting, karena dekat sama orang penting, ntar dia dapat bingkisan, dapat hadiah, dapat pemberian gitu ya. Dapat pemberian, dapat hadiah. Kita ngelihat orang-orang yang begitu, hati kepengen gak jadi mereka? Pengen, enak bener deket sama dia. Ntar-ntar dikasih, ntar-ntar dikasih, ntar-ntar dikasih. Tuh yang gak deket dikasih gak kira-kira? Agak orang gak deket. Begitu kan? Tapi kalau ada peluang mendekat, gak mau deket, rugi apa gak kira-kira? Kebetulan ada slot nih. Tadinya anggota yang dekat 10, yang satu hilang, tinggal 9, masih sisa 1. Kamu semua berpeluang mau masuk, mau berebutan gak masuk? Mau berebutan kita masuk, peluang nih, keuntungan. Maka perumpamaan orang soleh dengan orang-orang biasa kayak gitu. Orang soleh dikasih mulu sama Allah. Itu bingkisan yang saya maksud, mereka selalu berada dalam kebaikan. Mereka selalu tertuntun dalam mengerjakan kemanfaatan. Mereka selalu tertuntun dalam mengabdi kepada Allah. Itu bingkisan dari Allah. Adapun yang enggak dekat sama Allah, ya udah mereka biasa-biasa aja. Bonus apa? Kelebihan apa yang dia dapat? Dia enggak dapat apa-apa, udah begitu aja. Sementara kita ini untuk mendekat sama Allah, Allah tuh enggak batasin hambanya yang mau dekat. Siapa aja boleh. Siapa aja yang mau, bahkan Allah sebut di dalam hadis qudsinya, barang siapa orang yang berjalan kepadaku, aku berlari kepadanya. Aku berlari. Yang jalan ngadep Allah, nyamperin Allah jalan, Allah ngejerin kita lari. Sangkingan Allah kepengen dekat sama kita. Sangkingan Allah begitu menyambut setiap orang yang mau dekat sama kita. Masya Allah. Ini nikmat. Jadi di Hadramaut bu ada adah, ada kebiasaan. Kalau ada orang yang hari itu terhalangi sholat berjamaah di masjid, terhalangi sholat berjamaah, itu musibah azimah, asyaddu min musibah maut. Kata itu musibah besar, lebih parah daripada musibah kematian. Ditakziahin. Orang yang gak salat berjamaah di masjid ditakziahin sama orang-orang situ sebulan. Sebulan ditakziahin. Ketemu sama temennya dijabatin tangan. Azzamallah ajrakum. Nyesel hati. Dapat musibah. Kalau kehilangan takbiratul ihram, sholatnya berjamaah tapi telat datangnya, masbuk kalau bahasa kita fikihnya bilang, dia datangnya masbuk, ditakziahin juga bu, ditakziahin tapi seminggu mendingan dikir. Tiap ketemu sama temennya negorin, alasannya apa? Alasannya saking gak kepengenan dari mereka terhalangi sarana jalan kebaikan. Mereka gak mau terhalang. Kalau kita kadang-kadang yang udah niat mau datang ke tempat baik, terus tiba-tiba gak jadi datang, itu aja mestinya di dalam kepala kita muncul tanda tanya. Apa memang gak bisa ini karena memang Allah mau kasih saya pilihan mendapatkan kebaikan lebih? Atau karena memang Allah gak mau saya dapat kebaikan yang ada di situ? Makanya orang-orang soleh kalau mereka terhalangi kebaikan, mereka sedih, mereka sedihin dirinya sendiri. Dosa apa yang saya buat sampai saya hari ini aturan dapat kebaikan, malah saya jadi gak dapat kebaikan. Itu halnya orang-orang soleh. Halnya orang-orang yang mau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sepatutnya Kalau kita diutus seorang nabi, nabi yang memberikan suri tauladan terbaik, dan nabi mencontohkan sama kita bahwa seorang nabi pun tidak pernah merasa cukup akan ibadah, lalu siapa kita? Kalau nabi milih tidurnya sedikit, capeknya banyak. Nabi milih istirahatnya sedikit, lelahnya banyak. Lalu siapa kita yang pengennya banyak istirahatnya, lelahnya sedikit? Kalau nabi cerminin, bayangin hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nabi kita Muhammad, perkara agung yang ada di kepalanya bukan cuma soal nubuah, kenabian, tapi saat dia duduk dengan para sahabatnya, semua orang penduduk Madinah itu kalau ada masalah ngadunya sama nabi. Kita diaduin sama orang rumah kita aja kepala kita mau pecah. Aduh, dia lagi ngadu lagi gitu. Benar enggak, Ibu? Suami pulang kerja capek, kebetulan ibu di rumah juga capek. Begitu ngelihat muka dia suntuk, enggak ada enak-enakin diliatin mukanya. Udah tahu bini capek, berantem akhirnya. Saking maunya enak mulu hidup. Ini nabi, urusan antara dirinya dengan Allah aja udah besar, perkara agung, kenabian. Ini bukan lagi mengemban amanah sembarangan, kenabian. Tapi masih ngeladenin orang badui turun ngadu sama Rasulullah. Masih ngeladenin bahkan binatang yang nangis karena disiksa sama majikannya, diladenin sama nabi. Gak ada satupun yang dianggap sama nabi beban. Sama nabi dihadepin dengan sukacita. Bahkan nabi luar biasanya menghadapi semua perahara yang ada, belum masalah peperangan, belum masalah lain-lainnya. Tiap kali mau pulang ke rumah, mau pulang nih ke rumah nih, masalah udah banyak nih. Mau ketemu sama istri, sebelum pulang nabi siwakan dulu. Habis siwakan nabi basahin rambutnya, dicuci mukanya, dirapiin bajunya. Pengen ngasih tampilan yang baik buat ahli keluarganya. Nyampe rumah, nabi yang udah lebih dulu berias sebelum bini yang berias. Selalu ngasih suri tauladan terbaik buat kita. Kalau dia sosok nabi yang sudah diberi kenikmatan, anta sayyidul anbiya, anta sayyidul umam, bukan cuma pemimpinnya umat, pemimpinnya para nabi. Nabi itu dikasih julukan Sayyidul Anbiya. Waktu Mi'raj nabi turun di Masjidil Aqsa, udah kumpul para nabi-nabi yang lain, Allah perintahin sholat, gak ada satu nabi pun yang berani maju. Sampai malaikat Jibril bilang, anta wahai Muhammad imamin mereka. Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan semua para anbiya lainnya udah kumpul semua nungguin imamnya datang. Nabi Muhammad datang, imamin mereka sholat. Enggak sedikit pun sekalipun nabi milih mau tenang, mau santai. Capek, blonjor dulu, ini dulu, itu dulu. Lalu siapa kita? Yang sedikit amal, kita sadar diri amal sedikit. Nah, barangkali bukan soal kita yang menentukan karena kita belum mau hadir, tapi memang Allah enggak pengen kita hadir. Itu musibah lebih besar daripada musibah yang kamu kira selama ini. Saat diri kita terhalangi kebaikan, sementara ada orang yang dapat kebaikan, maka sungguh kita adalah orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali kalau ada dari kita yang terhalangi dalam satu kesempatan baik, yang menghalangi kita itu harus baik juga. Kalau yang menghalangi kita enggak baik, kita patut bertanya sama diri. Terhalangi, ustazah maafin saya enggak bisa ngaji di sini, kenapa? Kebetulan suami sakit. Hada azim, nanti ngurusin suami bagus. Ngurusin suami sakit emang gak bisa. Bukan ngada-ngada, bukan nyari-nyari alasan. Kebetulan suami nyariin panadol, nanti bilang aja suami sakit, udah dia di rumah aja. Toto hakikatnya di rumah, suami di mana, nanti di mana. Nah, itu gak benar begitu ya, banyak orang yang kayak gitu ngada-ngada misalnya. Atau ente terhalangi hadir di sini lantaran ente menghadiri acara lainnya. Maka baik, bukan enggak baik. Ente enggak hadir di sini, ente hadir tempat lain. Ente baik di sana, tempat lain juga pengajian. Alhamdulillah, daripada enggak hadir di sini, tahu-tahu ada di mall. Enggak hadir di sini, tahu-tahu adanya di kafe, misal. Enggak hadir di sini, tahu-tahu nonton TV di rumah. Wallahu a'lam. Apa yang menghalangimu? Oh, sakit. Min syiddati daruri, itu sakit itu enggak bisa datang. Tab'an, sakit udzur itu namanya. Gitu ya. Tapi ulama, kalau sakit yang benar-benar belum sakit, yang bikin dianya enggak bisa bangun, dia enggak bakal nganggap itu sakit yang memerlukan istirahat. Karena sebagian dari mereka mencari kesembuhan di sini. Mencari kesembuhan di sini. Di majelis, dia pergi ke majelis, kepala sih ngempet banget sebelum jalan. Mungkin badan udah sempoyongan, tinggal rubuhnya doang. Misal ibaratnya, wah pusing banget, tapi enggak deh pengen ngaji, orang ke dapur masih bisa, ke kamar masih bisa, ibaratnya kalau nih kali diajakin ke jalan juga masih bisa gitu. Ngaji. Terus sampai di sini niat kuat, hati kenceng, pengen dapat obat, pulang bawa obat. Berapa banyak orang yang hadir duduk di majelis, umurnya tinggal berapa bisa jadi ditambah sama Allah berapa, karena setiap hari silaturahmi mulu. Ketemu lagi sama dia. Ngelihat dia lagi. Silaturahmi mulia baik. Subhanallah, hanya karena di sini, hanya karena duduk di majelis ilmu. Makanya jangan kita rugiin diri kita. Bisa ada kesempatan hadir di kebaikan, datang. Jangan sampai kita ngerasa dengan enggak hadir itu berarti kamu enggak kenapa-napa. Kalau kamu ngerasa dengan tidak mendapat kebaikan kamu enggak kenapa-napa, berarti kamu itu masih ditutup mata hatinya sama Allah. Dibuat memang enggak sadar untuk terhalangi kebaikan, nasallallahu salamu wal afiyah, itu yang kita takutin. Karena itu adalah musibah yang paling besar dari musibah-musibah lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari musibah-musibah dunia maupun musibah-musibah ujian keimanan kita. Allahumma ja'alna 'abidal ihsan la 'abidal imtinan, ya Allah. Jadiin kita hamba-hambamu yang ihsan, yang baik, yang soleh. Jangan jadikan kami hamba-hamba yang seringkali kau uji dengan ujian yang menyesatkan. Kadang-kadang kita enggak sadar. Tapi ternyata kita dibuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang saya katakan, bulan ini minggu ini edisi kita membahas tentang fasal selanjutnya. Maka kita akan lanjutin daripada kajian kita kitab Mukasyafatul Qulub. Karena kemarin babus shalah sudah selesai. Bab perkara tentang khusyuk di dalam salat sudah selesai. Mudah-mudahan salat kita sekarang jauh lebih baik, rasa takut kita kepada Allah jauh lebih meningkat, sehingga kita menyuguhkan persembahan ibadah salat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Minggu depan majelis libur. 12 Rabiul Awal. Saya himbau, di mana ada majelis 12 Rabiul Awal inti hadir. Ternyata majelisnya enggak ada, umpamanya enggak ada majelis, kalian di rumah rayain masing-masing Maulid Nabi. Ente yang punya rezeki masak yang enak. Punya rezeki lebih, senengin yatim. Ini makna ihtifal bi Maulid Nabi. Ini makna perayaan Maulid Nabi. Senengin yatim, senengin ahli keluarga di rumah, anak-anak, kasih makan yang enak, beliin dia hadiah yang enggak biasa. Kalau sampai anak nanya, "Mama tumben baik banget." Ini Maulid Nabi. Ini Maulid Nabi. Biar dia tahu Maulid Nabi itu maulidnya, harinya bahagia. Harinya sukacita. Kelahiran manusia terindah di muka bumi, ini Maulid Nabi. Kasih tahu dia. Ajarin dia. Kita syiarin masing-masing di rumah kita. Hadirin di rumah masak yang enak, suaminya, "Mak kok tumben masak enak Maulid?" Maulid. Kasih semua alasan Maulid. Mau tukar-tukaran hadiah sama teman boleh. Ciptain suatu yang baru, yang indah. Di hari 12 Rabiul Awal. Kita enggak peduli mau 12 Rabiul Awal digeser liburnya kapan. 12 Rabiul Awal itu tetap ada di hati kita. Kita enggak butuh tanggal merahnya. Karena tanggal merah ngaruh apa enggak buat kita? Mau dia mundahin tahun depan, mau dia enggak ada, enggak kasih lagi tanggal merah. Enggak apa-apa. Benar Ibu-ibu? 12 Rabiul Awal ini di sini tempatnya. Di hati kita. Rayain di rumah masing-masing. Ya, masak enak, rumah bersihin yang cakep, wangiin. Itu ibrah kabirah. Ente di rumah bisa bikin sesuatu yang indah. Jangan dikira Nabi enggak senang loh. Berapa banyak orang dapat hidayah cuma gara-gara meliain 12 Rabiul Awal seumur hidupnya. Berapa banyak orang dikasih bahagia di alam kubur cuma gara-gara nyenengin 12 Rabiul Awal. Wah, jangan sia-siain kesempatan. 12 Rabiul Awal sini libur. Kita ketemu lagi di minggu depannya. Ya, jadi tapi saya pesan 12 Rabiul Awal libur untuk syiar Nabi Muhammad di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Bisa hadir pagi, hadir pagi. Enggak ada maulid, ustazah maulidnya rata-rata tertutup, tamam. Nanti maulid di rumah sendiri. Syiarin di rumah sendiri insyaallah. Mudah-mudahan dikasih rezekinya sama Allah. Ya, buat masak enak di rumah, buat nyenengin anak, buat nyenengin keluarga, buat nyenengin yatim, kaum duafa. Kita bisa nyenengin mereka di hari itu, Masya Allah. Gak ada yang bakalan bikin Nabi kecewa, tapi justru Nabi bakal bahagia dengan apa yang kita lakuin di hari itu. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Amin ya Rabbal. Amin. Yuk sama-sama kita baca doa taklim sebelum kita mulai. Biar sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha' mardati wa qurbihi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين ويمجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين الباب العشرون في بيان الغيبة والنميمة اعلم أن الله سبحانه وتعالى نص على ذم الغيبة في كتابه وشبه صاحبها بأكل لحم الميتة وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يعفو له صاحبها. Kita masuk ke bab 20. Bab tentang menggunjing dan mengadu domba. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat la yaghulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Sifatnya Nabi yang paling menonjol diantaranya la yagul, beliau tidak berucap, tidak berbuat kecuali ma'ruf, kecuali perbuatannya bagus, kecuali ucapannya baik. Selain dari kata-kata baik, berarti kata-kata buruk. Diantaranya kata-kata buruk adalah ghibah wa namimah, ngadu domba ama ngomongin orang. Gunjing, menggunjing aib orang lain. Maka di sini kita mau bahas i'lam, ketahuilah kata Imam Ghazali, annallaha subhanahu wa ta'ala nassa ala dhambil ghibah fi kitabih. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, mengutip perkara ghibah di dalam kitabnya, dan Allah tekankan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela. Al-ghibah. Bada al-ghibah qabla namimah. Diawali ghibah sebelum namimah. Kenapa? Ghibah lebih am, lebih umum. Emang biasanya ghibah itu makanan kita, kerjaan kita, na'udzubillah, kebiasaannya begitu, demen membicarakan orang lain. Maka yang disebut di sini pertama al-ghibah. Wa syabbaha sahibaha, katanya Imam Ghazali, dan Allah menyerupakan pelaku ghibah itu sama seperti orang yang makan daging bangke. Daging busuk. Bangke itu kalau disebut kata bangkai itu image-nya gimana? Bau, kotor, jijik, geli kalau bangke, dengar kata bangke. Ya Allah Subhanahu wa taala bukan ngasih perumpamaan kita makan daging mentah, bukan. Katakan kalau daging mentah, nyatanya di zaman sekarang orang makan ikan mentah bisa, makan daging mentah bisa, betul ya? Tapi enggak dikasih sama Allah gambarannya bangkai. Yang mengartikan katanya itu busuk, bau, kotor. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Kata Allah, dan janganlah kamu sebagian lainnya menggunjing. Jangan kamu membicarakan kejelekan lainnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah kemudian ayuhibbu ahadukum, apakah kamu mau, apakah kamu senang an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah. Nanti kepengen, apakah kamu mau, apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Kemudian fakarihtumu, setelah itu kamu ngerasa jijik. Jijik makan daging bangkai. Apalagi di sini yang disebut daging bangkai, siapa yang dimaksud? Yang kamu ngomongin itu. Ay, hakikatnya penggunjing itu dia merendahkan dirinya sendiri dengan perbuatannya. Bahasanya, kita kalau ada orang ngomong ngeludah, ludahnya dijilat balik, geli apa kagak, padahal itu ludah kita sendiri. Gak ada yang mau begitu, di ngeludah ludahnya diambil lagi, ada. Segitunya punya kita sendiri. Kan itu perumpamaan kan. Habis dia kate, dia sendiri yang gitu, yang buat gitu kan bahasanya gitu. Nah ini kalau ghibah enggak, dia ngomongin orang, dia ngatain orang, atau mungkin dia membicarakan tentang orang lain, perumpamaannya yang kamu lagi bicarakan itu kamu yang makan bangkainya dia sendiri tuh yang lagi kamu omongin. Si A ngomongin si B, berarti si A lagi makan daging bangkainya si B. Betapa hinanya tuh. Ente katain, ngomongin, kita makan bareng sama orang aja gak enak, tapi dimakan mulu gak enak, gak enak. Munafik nih orang, ngomong gak enak-enak habis piring. Makanan segitunya. Tapi kiasan ghaib, kiasan yang gak kelihatannya. Orang kalau lagi ngomongin orang, si itu tuh begini. Nanti gak lihat. Dia kemarin begini. Nanti telan lagi bangkainya. Aneh dengar-dengar dia begini. Nah, makan lagi. Gimana itu bayangannya? Jadi sambil enteng ngomong, sambil enteng ngunyah, bangkinya itu orang, kotoran dia sendiri, busuknya itu orang, kita yang telan. Masya Allah. Wagala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullul muslim alal muslim haramun damuhu. Kata Nabi bilang, setiap muslim, hak setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya, kemudian irdu. Irdu artinya apa? Kehormatan. Orang muslim, sesama muslim lain, gak boleh ngambil hak darah. Artinya, ente gak boleh numpahin darah sesama muslim. Karena darahnya orang muslim itu hak yang harus kamu jaga. Gak boleh nyakitin orang muslim begitu. Kemudian hartanya, kalau kita muslim sesama muslim, gak boleh ngambil hartanya orang muslim dengan zalim. Yang ada harta dia bagian dari apa yang harus kita jaga. Ibaratnya nih, ibu belum punya motor, yang punya motor teman, jagain motor teman, kayak jagain motor sendiri. Ibu mungkin duit pas-pasan, tapi tahu teman sebelah kalau bawa duit agak lebih, tasnya digeletakin, masa bodoh apa peduli? Ini haknya muslim sesama muslim, bukan diambil. Kalau orang muslim sesama muslim sadar, sendal gak dicolongin. Jangan ngomongin uang, dompet yang ada di sebelah atau yang lebih bernilai, sendal masih diembat juga. Dia gak ngerti nih, hadis ini nih. Haknya muslim sesama muslim lainnya, gak boleh numpahin darahnya, gak boleh ngambil hartanya, dan kemudian tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Berarti semua orang Islam kehormatannya sama seperti kehormatan kita. Gak boleh sembarangan kita hina-hina dia. Gak boleh sembarangan kita ngejelekin dia atau sampai menjatuhkan martabatnya dan harga dirinya dia. Ini hak. Jadi semestinya bagaimana? Justru kalau kita punya sahabat, kerabat, teman, sesama muslim umumnya gitu ya, dia ngelakuin kejelekan, tugasmu menutupi kejelekannya, bukan membicarakannya. Menutup aibnya dengan rapat-rapat. Saya kasih contoh, kamu punya saudara kandung, sayang gak kamu sama dia? Sayang. Saudara kandung kamu buat kesalahan, saudara kandung kamu buat kejelekan. Kamu mau buka kejelekan saudara kandung kamu atau kamu tutupin pada umumnya? Serapet mungkin kamu tutup atau biasa-biasa aja? Saudara kamu punya aib, kamu jagain tuh rapet-rapet. Kenapa? Karena ini menyangkut nama baik semua, bahasanya gitu. Boleh jadi diemnya karena nyangkut nama baik semua. Dia gak setuju, kamu gak setuju sama kejelekan saudara kamu. Kamu kesel, kamu marah, tapi kamu gak bisa juga ngumbar kejelekan dia. Kenapa? Ini menyangkut nama baik. Kalau dia tercemar, kamu ikut tercemar. Begitu juga Islam. Satu kaum muslimin melakukan keburukan, nama kita semua tercemar. Satu orang lakuin kesalahan, nama kita tercemar. Makanya saya ingetin, kalau nerima broadcast-broadcast, video-video yang orang itu misalnya ngejelekin Islam, atau mungkin dia dijelekin oleh orang lain dan lain sebagainya, kamu jangan jadi orang yang memviralkan. Itu aib. Bayangin kalau video itu saudara kamu, kamu mau sebarin lagi? Kamu mau share lagi ke sana kemari? Apa kamu simpen atau kamu delete? Kamu delete, kamu hapus. Jangan sampai ada yang lihat. Dan begitulah perumpamaan saat kita menyikapi aib orang lain. Kita jaga, kita tutup rapat-rapat, belajar dari community kecil. Nih, ibu-ibu kan masing-masing pada punya kelompoknya sendiri. Mau itu dari arisan, mau itu dari keluarga kah, mau itu dari teman-teman seperjuangan kah misalnya. Itu dijagain. Jangan sesama yang dia. Tahu dari mana? Dari teman. Itu dari mana? Teman akrabnya. Gimana bahasa teman akrab kok masih bisa begitu? Makanya kan kita belajar di Al-Harisun tentang adabus suhbah. Adabnya bagaimana kita berteman, haknya antara teman dengan teman lainnya. Kita belajar di Al-Harisun, kita terangin bagi yang ikut, tahu sendiri gimana hukuknya. Kita baru masuk ke hak pertama. Hak pertama yang muncul apa? Menutup rapat aib. Karena yang paling cacat dari suatu hubungan, membongkar aib. Itu hak sesama muslim. Aja gitu udah jengak, udah keder dan hukumnya udah gak boleh. Lalu gimana dengan Allah mensifatkan suatu kata di dalam Al-Quran dengan kata hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun. Hai kalian yang berpasang-pasangan suami istri, suamimu itu pakaianmu, kamu pakaian suamimu. Sampai disebut sama Allah begitu di Al-Quran. Masih ada juga orang gak tahu otaknya sekolah di mana. Kejelekan suaminya diumbar, keburukan suaminya diceritain. Dan begitu saling balas-membalas, suaminya pun begitu. Istrinya ngejelekin, istrinya ngelakuin kejahatan atau kejelekan diumbar. Medannya simple, handphone, sosial media. Atau mungkin bercerita dengan polosnya. Wah, kalau laki kita, kalau suami kita, kalau kita ini. Subhanallah. Allah bilang, hunnal libasul lakum wa antum libasul lahum. Dia itu bajumu, kamu bajunya dia. Masa mau saling buka-bukaan baju? Perumpamaannya sampai dikasih kiasannya kayak gitu. Jaga harga diri suami, martabat suami, nilainya suami, orang tua, saudara kita, teman-teman dekat kita, sampai seluruh kaum muslimin. Ini am, hadisnya umum. Tidak merujuk kepada orang tertentu, malah dipukul rata. Kullul muslim alal muslim, kata Nabi. Tiap orang yang beriman, muslim, atas muslim lainnya, maka haram untuk kita darahnya dia. Hartanya dia, berarti gak boleh diambil. Kehormatan dia, itu gak boleh ambil. Itu gak boleh jatuhin orang. Etika itu, bukan cuma etika. Hadza huwa Islam, ini Islam. Sahabat-sahabat Nabi, masing-masing dari mereka hidup dulu punya masalah, bukan gak punya masalah. Tapi gak pernah kita dengar Sayyidina Abu Bakar tashtum ala Umar, wa Umar tashtum ala Abu Bakar. Jadi gak pernah dengar Sayyidina Abu Bakar ngecengin Sayyidina Umar, atau Sayyidina Umar ngecengin Sayyidina Abu Bakar. Pernah ada gak nemu? Gak pernah. Sayyidina Ali ngecengin, gak ada, karena mereka saling nutup rapat-rapat kejelekan yang ada. Gitu. Gak pernah saling ngejelekin. Ditutup rapat-rapat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghibah. Fa innal ghibah ashaddu minaz zina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waspadalah, takutlah kalian sama yang namanya ghibah, karena ghibah itu dosanya lebih berat daripada dosanya berzina." "Fa innar rajul qad yazni." Kata Nabi, "Sesungguhnya seorang laki-laki boleh jadi kadang-kadang dia berzina, tapi dia bertobat," kata Nabi. Kemudian wayatub. Abi, dia pernah berzina dulu di masa hidupnya. Kemudian dia bertobat, fayatubullahu alaih. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah bakal bukain pintu taubatnya untuk dia. Tapi kemudian Nabi bilang, wa inna sahibul ghibah la yaghfirullah. Tapi untuk pelaku ghibah, Allah enggak akan ampunin dosanya. Hatta ya'fu lahu sahibha. Sampai orang yang kamu gunjingin itu maafin kamu, baru Allah mau kasih maafnya buat kamu. Ditunda. Kullu dhunub, semua dosa. Ba'dal isyrak, habis syirik. Syirik gak ada ampunnya. Kullu dhunub ba'dal isyrak, dimaafin sama Allah. Semua dosa. Setelah syirik, pasti dimaafin sama Allah. Tobat, sungguh-sungguh, Allah maafin. Tapi ghibah, ribah enggak? Kapan membicarakan orang itu diizinin, dibolehin, kata dia bilang. Saat kamu berada di tahapnya pengadilan. Ente waktu di pengadilan, ente dipanggil jadi saksi. Ente ditanya. Saat itu kamu boleh ngomongin orang. Selebihnya enggak boleh. Atau saat orang ingin mencari kebenaran dari sebuah cerita agar tidak salah paham. Kebetulan kamu sebagai saksi matanya, ya. Kalau kamu diem, dia makin salah paham. Ente wajib melurusin. Wajib melurusin, gak bisa enggak. Kala itu membicarakan yang menyangkut orang lain agar tidak salah paham, ya di situ kamu boleh. Tapi dengan catatan, gak jadi kompor. Gak nambah-nambahin cerita, karena setiap apa yang kamu ucap ada tanggung jawabnya nanti. Al-ghibah. وقال صلى الله عليه وسلم مثل من يغتاب الناس كمثل من نصب متجانيا فهو يرمي بها يمينا وشمالا فهو يرمي بحسناته كذلك وقال صلى الله عليه وسلم من رمى أخاه بغيبة يريد بها شينه أوقفه الله تعالى على جسر جهنم يوم القيامة حتى يخرج مما قال. Perumpamaan orang yang berghibah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan orang yang berghibah seperti orang yang ngelempar ketapel. Ibu tahu menjanik, si bilang menjanikan itu ketapel. Apa? Ketapel benar ketapel? Hah? Apa? Iya selepetan gitu. Karet, ente taruh apa di situ, tek ente lempar. Atau zaman dulu anak-anak kalau mau ngejuju apa gitu, pakai bukan panah, ketapel. Ah, iya pakai kayu, kayunya begitu dipegang. Nih bola nih, ini bolanya nih. Iya, yeah, batunya. Oh, ditarik, cung, dilempar ke mana? Mathalu man yaghtab, kata Nabi, perumpamaan orang yang berghibah, kata Nabi SAW, seperti orang yang melemparkan manjanik. Fahwa yarmi biha yaminan wa shimalan, dia lempar ke kanan, dia lempar ke kiri, hakikatnya yang dia lempar apa? Fahwa yarmi bihasanati kadhalik, dia ngelempar sono omongan, ngelempar sini omongan, yang dia lagi lempar apa? Kebaikan dia. Kita lagi ngomongin orang nih, kebaikan dia yang kita lempar. Kebaikan kita sholat semalam, kita sedekah kemarin, terus lagi kita kuntel-kuntel di ketapelnya. Kita lagi kuntel-kuntel, terus siapa nih yang kita omongin? Cuh, kita lempar buat dia. Dia ngasih kita bangkainya yang kita makan, kita ngasih dia hasanatnya. Hasanat kita. Kalau orang tahu begini rugi amat saya. Udahlah kita yang ngomongin dia, kita yang malah jadi apa? Iya, seperti orang yang masang alat pelempar. Dia lempar ke sana kemari, kata Nabi SAW, hakikatnya yang di situ yang dia dapat apa? Nah, di situ dia ngelemparin hasanatnya, kebaikannya sendiri. Ya Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, man rama akahu bi ghibah. Kata Nabi, barang siapa yang melempar saudaranya dengan ghibah, dengan maksud mau jelekin dia. Tujuan ghibahnya bukan cuma cerita, tapi emang niat mau ngejelekin dia. Emang niatnya kita pengen asal kamu tahu siapa dia, bahasanya gitu. Agar kamu tahu ini orang bagaimana. Agar orang lain tahu, jangan cuma saya doang tentang dia, misalnya begitu. Memang niatnya untuk ngejatohin, niatnya untuk ngejelek-jelekin orang tersebut. Auqafahullahu ta'ala ala jusru jahannama yaumal qiyamah. Besok Allah subhanahu wa ta'ala akan tempatkan dia di mana? Menempatkan dia pada jembatan neraka jahannam di hari kiamat. Dan dia gak akan keluar dari jembatan itu sampai apa yang dia ucap sudah keluar semua. Artinya berapa kali kita sudah berghibah, berapa kali kita sudah menggunjing tentang orang, saat itu sedurasi selama itulah pula kamu akan digantung sama Allah di jembatan jahanam sampai semua yang pernah kamu ucap keluar. Ya. Auqafahullahu ta'ala ala jusru jahannam yaumil qiyamah. Allah bakal tempatin kamu kelak di jembatan jahanam di hari kiamat. Sampai semua ucapan yang kamu ucap tentang sahabatmu itu, tentang saudaramu itu, tentang siapapun itu, udah lewat. Jadi kita mesti hati-hati sama mulut kita sendiri. Karena kadang-kadang kita kemakan sama omongan kita sendiri. Maka kan Habib Abdullah Al-Haddad bilang, mulut ini jirmuhu saghir, walakin jarmuhu kabir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Cepat ya azannya. 12 kurang 20 azan. Salah itu jamnya. Jamnya salah itu. Baru lagi irang ada jam. مرحبا بالقائد معاذ بالصلاة. الله أكبر الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله. حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Sekarang kita mau tahu yang disebut sama Nabi ghibah itu apa. Dalam satu hadis ini kita udah ngerti nih apa itu ghibah. Artinya kita perlu waspada dengan perbuatan ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibah dzikrak akhat bima yakrah. Ai sawa'un dzakartuhu bi nuqsan badani au nasabi au fi'li au qawli au dini au dunya. Hatta fi thawbihi wa ridai wa dabati. Hatta dzukira ba'd al-mutaqaddimin law qulta inna fulanan thawbuhu tawil aw qasir yakunu dhalika ghibah fa kayfa ma yakrahu min nafsihi. Al-ghibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghibah menggunjing itu adalah ketika kamu menyebut orang lain dengan kekurangannya. Menyebut orang lain dengan kekurangannya. Apa itu kekurangan apa? Tubuhnya, binuqsan badani, kekurangan tubuhnya, atau nasabnya, atau perbuatannya, atau ucapannya, atau agamanya, atau urusan dunianya. Nih, ini ulang ya. Badannya, nasabnya, perbuatannya, ucapannya, agamanya, atau urusan dunianya. Hatta, sampai disebut sama Nabi, hatta fi thawbihi, hatta bajunya, waridaihi atau sorbannya, wadabatih, sampai dibilang ataupun kendaraannya. Pertama, nuguson badani, orang punya kekurangan di fisik. Ente omongin, si ini kayaknya matanya, si ini kayaknya kakinya, si ini kayaknya, apalagi kamu tahu kalau kekurangan itu enggak disukai sama orangnya itu. Artinya orang itu menutupinya, berusaha sebisa mungkin. Ente yang buka, hati-hati. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi pendek. Beliau pendek, memang tubuhnya pendek. Makanya dia bisa bunuh Abu Jahal itu hebat banget. Waktu dia bunuh Abu Jahal, saking kecilnya dia duduk di dadanya Abu Jahal. Bayangin Abu Jahal segede apa? Gede Abu Jahal, Ibn Mas'ud kecil. Dia bunuh Abu Jahal yang segede gitu dengan fisiknya yang begitu kecil. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, waktu dia mau penggal kepalanya, dia mau bawa ke Rasulullah nih kepalanya, Abu Jahal. Itu Abu Jahal nawarin, pedang kamu kekecilan. Digituin sama Abu Jahal, kamu mau tebas leher saya, ambil pedang saya aja, itu lebih memudahkanmu. Tapi jawaban Abdullah bin Mas'ud, justru saya maunya nebas kamu pakai pedang saya ini, biar kamu lebih berasa, kata Abdullah bin Mas'ud. Pakai titip salam kan Abu Jahal, salamin sama nabimu, dia musuh saya di dunia dan akhirat. Udah mau mati Abu Jahal, udah mau mati masih begitu. Bayangin, kecil. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud manjat ke satu apa, ke pohon, katakan pohon korma kalau saya enggak salah, lagi manjat ke singkap, dia punya betis. Dilihat oleh sahabat, dan sahabat yang ngelihat itu ketawa semua. Ngelihat betisnya itu ketawa semua. Sama Nabi SAW, begitu ngelihat sahabat ketawa, kata Nabi, kamu orang sudah melakukan perbuatan yang buruk. Ente tahu betisnya Ibn Mas'ud, dibilang sama Nabi, dipuji sama Nabi. Kalau ditimbang di satu timbangan dan ditimbang amal kalian semua, bakal lebih berat satu betisnya Abdullah bin Mas'ud daripada amalan inti orang semua. Digituin sama Nabi. Gak ada yang boleh celak fisik. Si ini fulan hitam, si ini fulan mancung, ini pesek, ini begini, ini sipit, inilah. Gak boleh. Jadi ente tahu yang ngajarin kampanye stop bullying itu pertama siapa? Nabi. Apa tuh bahasanya? Ngomongin tentang tubuh orang itu apa bahasanya? Body shaming. Nabi. Itu bukan barat. Bukan psikolog. Nabi. Makanya kamu juga jadi orang tua. Jangan pernah ngedonin semangat anak cuman ngomongin masalah fisik. Duh, kamu kok mama lihat hitam ya? Kamu kok mama lihat rambutnya begini ya? Kamu kok mama lihat hidungnya begini ya? Kamu kok mama lihat bibirnya begini ya? Nah, nanti mental dia down. Karena kamu yang lahirin kok. Kamu yang lahirin kok, kamu yang bingung. Jangan. Iya. Itu rezekinya dari Allah begitu. Ya sudah, tungguin aja nanti. Tinggal poles biar cakep. Simple, itu gak boleh. Cuman ilmu sekarang cakep. Bahasanya dikerenin body shaming. Ana aja nanya dulu apaan tadi, apa bahasanya body shaming. Psikolog bahasanya lain lagi. Gak boleh jatuh apa ngejatuhin anak dengan kata-kata demikian. Itu yang ngajarin pertama Nabi. Gak boleh ngomongin orang berkenaan dengan fisik. Nasab, keturunan. Dia keturunan siapa? Oh, ini keturunan gak benar nih. Keturunan orang gak baik nih. Ngomong-ngomongin bapaknya bagaimana, ibunya bagaimana. Itu adalah hal yang tidak diperkenankan. Soal keturunan, soal apa, gak boleh. Keturunan gak boleh dibahas. Karena saat itu udah menarik pembahasan itu tuh tabaru ghibah. Kata Nabi, itu termasuk ghibah. Habis itu apa? Kemudian fi'luh. perbuatan dia. Si ini kemarin ane lihat begini, si ini kemarin. Nah, padahal itu perbuatan kan, perbuatan orang. Kiranya kalau perbuatan itu diceritakan, dia gak suka, nanti gak boleh. Hal ini hal yang berkenaan kalau orang yang diomongin ini gak seneng. Ini ghibah. Zikra akhak ma yakrah. Nyebutin sesuatu tentang saudaramu itu, jika dia tahu, dia gak seneng. Dari badan, dari nasab, dari perbuatan, dari ucapan. Kemarin dia keceplotan ngomong apa, keserimpet lidahnya ngomong apa. Jangan nanti pertegas. Apalagi sampai disebar luaskan, diomongin ke orang. Manusia, kadang-kadang manusia suka keseribet ngomongnya salah, mungkin niatnya gak begitu. Jangan kita omongin, jangan kita ungkit, apalagi sampai disebarin omongan begitu. Dinu, agamanya, atau apa yang dia anut. Kalau kita lebih menyeruput, apa, mengerucut mungkin tentang akidahnya, alirannya. Kan saya udah pernah ngingetin, oh berteman-berteman aja, Toto nanti punya teman akidahnya nyimpan. Yang ini gak maulid, ente maulid, gak usah. Ngejelekin sesuatu yang kalau dia tahu kamu ngomongin itu dia gak suka. Jangan, jangan tarik-tarik omongan-omongan tentang din, agama, soal apa yang dia yakinin, kemudian dunianya. Oh dia kerjaannya begini nih, hartanya tuh ente tahu gak dari ini begini, urusan dunianya. Urusan dia sama Allah, kita siapa yang mengurusin urusan orang. Wah kemarin dengar-dengar katanya baru beli mobil tuh begini-begini. Padahal dia juga gak seneng kalau hal itu dijadikan pembicaraan. Gak boleh. Tapi ustazah orang zaman sekarang seneng ustazah diomongin kayak gitu. Urusan dunianya misalnya. Orang itu masih lalai dan lain sebagainya. Masih seneng dengan glamornya. Seneng malah diomongin ustazah. Dia seneng, kamu gak benar. Jadi jangan pemicu, jadi bikin orang sombong, jadi bikin orang gede kepala. Jangan jadi pemicunya. Kalau seneng sama kelebihan orang, puji dia langsung. Masya Allah, tabarakallah, puji dia kalau emang tulus dari hati kamu. Kalau gak tulus, maka diajarin sama ulama. Kalau ente dipuji sama orang akan suatu perbuatan yang kamu bukan pelakunya. Ente dibilang, ente Masya Allah banget ya Allah, ane kalau ngelihat ente sholat Masya Allah. Ciri-ciri orang yang gak munafik, yang gak ngejawabin omongan itu. Kalau dia ngomong, ah ngaco ente siapa bilang, misalnya gitu ya. Enggak, ane gak begitu. Hati-hati. Jadi gimana ustazah nyikapin kalau ada orang mujiin kita sesuatu yang mungkin barangkali kita masih jauh atau mungkin memang benar itu kita, diam aja senyum aja. Dalam hati ucap Masya Allah, Tabarakallah, la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gak usah dibantah, gak usah dijawab. Dengar-dengar baru beli rumah ya. Masya Allah, Tabarakallah, la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak usah dijawab. Wah duitnya banyak ya sekarang nih. Oh, ternyata diem-diem tanahnya di mana-mana. Dia nunggu jawaban kamu. Karena bisa jadi orang yang nanya kayak gitu mau memastikan ini benar gak. Tapi masih dahil. Itu bahasa Arabnya bilang masih dahil apa urusannya kamu mau tanya tanah saya ada berapa. Kan kamu gak jadi bagian warisan saya. Kenapa repot nanyain tanah saya gitu ya. Ngapain gitu, gak perlu, senyumin aja, gak perlu, ada dunia. Apapun berkenaan tentang perkara dunianya dia, dia masih cinta hubud dunia, masih dunia masih senang-senang, masih suka joget-joget, masih suka misalnya, bahasanya kalau bikin acara nyawer dan lain sebagainya, ada kan itu perkara dunianya dia, gak usah disebutin. Oh sih ini kalau pakai baju begini-begini, maka Nabi bilang, hatta thubah. Sampai ke bajunya. Ente gak usah ngomongin. Si ini kalau pakai baju ketat bener. Si ini kalau pakai kerudung kenapa begitu ya. Nah, Si ini kok kalau ini kan pembahasan kita. Biasanya kita nih ngomong seputar itu. Ini kok begini gitu ya. Hadza ghibah, ini ghibah. Ini ghibah, asal kamu tahu ini ghibah. Hatta thubu waridau. Ya kalau orang laki misalnya ngomongin, itu orang sorbannya kurang panjang apa? Itu orang imamahnya kurang gede apa misalnya? Hadza huwa ghibah. Kalau kita kerudung, ya kondek tuh ditambahin. Orang kondeknya begini banget gitu. Kurang tinggi, kurang ini. Ngomong aja apa aja gitu. Berkenaan dengan hal-hal itu, pakaian yang dia pakai. Tuh orang kayaknya tasnya kurang gede deh kayak gitu. Tuh orang mengomentari yang orang pakai. Ya gak perlu ente urusin sebetulnya. Waridah. Wadabat tuh sampai dibilang kendaraannya juga. Kirain ya katanya duitnya banyak, mobilnya AC-nya aja gak dingin. Aduh ada aja ya, kena mau kaya padahal AC gak dingin gitu. Kurang ini kurang itu kurang, ada aja disebutnya sama kita. Ini riba. Ngomongin tentang apa yang sahabatmu atau saudaramu, kalau kamu ngomongin itu gak seneng, berarti itu bagian daripada ghibah. Jadi udah mendingan orang punya kendaraan bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Seneng aneh, ente kalau beneran mau muji orang, saudara ente beli motor baru, punya mobil baru, Masya Allah, mudah-mudahan Allah tambahin rezeki ente terus. Aneh seneng lihat ente sekarang udah punya mobil, ada gak orang yang gituin gitu? Ya Allah, senang aneh ente sekarang, Masya Allah punya rumah sendiri, ya Allah mudah-mudahan ente tambah kaya, tambah ini gitu. Kebanyakan mana sama orang yang ngomong, dengar-dengar ente punya rumah sekarang, doain apa kita biar bisa kayak situ. Kebanyakan yang mana itu? Yang kedua. Nah jadi intinya, ya dzakaral mutaqaddimin, para auliya sholihin dulu ngomong katanya, jadi ngomongin orang soal panjang pendek pakaian, ente tinggi pendeknya tubuh fisik dan lain sebagainya, itu termasuk daripada ghibah. Bagaimana dengan perkara yang jelas orang itu gak seneng kalau itu urusan disebarkan, diomongin, diviralin, kamu jadi pelakunya yang memviralkan dan yang menyebarluaskan hal-hal yang orang itu gak suka disebarluasin atau diomongin. Makanya mudah-mudahan Allah jaga nih mulut kita semua ya, daripada ghibah dan insya Allah namimah. Ini ghibah diperjelas sama Nabi, mudah-mudahan kita jadi paham. Oh besok gak usah komentarin, apa yang gak perlu dikomentarin. Jadi ngomong mulutnya la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Kalau mau ngomong, ngomong yang baik aja. Ya ustazah kita susah, ustazah ini mulut, namanya juga mulut ada aja. Kan kata Imam Haddad bilang ini mulut benda kecil, tapi pengaruhnya luar biasa. Bendanya kecil, dari badan kita dia kecil, di dalam sini nih udah gak bertulang lagi dia. Kecil, tapi pengaruhnya Masya Allah luar biasa. Jadi kalau mau ngomongin orang, ngomongin yang tulus. Kamu kagum sama perlakuan orang, perbuatan orang. Kamu kagum, ngomongin yang baik-baik tentang orang. Jangan ngomongin yang jelek. Pada umumnya manusia, ibu-ibu kalau diomongin tentang kejelekan sama kebaikan, senangan tentang kebaikan kan? Itu manusiawi. Jadi kitanya belajar, kalau mau bicara tentang orang, bicaralah baiknya orang. Bukan bicara jeleknya dia. Karena jeleknya dia adalah cacatmu juga. Masyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sedikit hari ini kita bahas tentang ghibah bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perihal ghibah, agar Allah lindungin, Allah jaga kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah biniyatus syifa untuk semua yang sakit ya, wabil khusus untuk Novianti Maulidia yang sedang betres hamil, dan Marzuki Anwar bin Muhammad Anwar Saleh. Kemudian satu lagi siapa? Siapa namanya? Ibu Diah atau yang biasa dikenal dengan Bu Ike yang sakit, kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, ditemukan obatnya, dimudahkan jalannya dalam proses pengobatannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masing-masing di antara kita semua ya Rabb, yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya. Berkat Maulid Nabi, berkat Hadrabah Sunan, berkat majlis ilmu, berkat orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas, isfi antas syafi wa afi antal maafi, la shifa illa shifauka, shifa an la yughadiru saqaman wa la alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa anna wa anhum kulla ta'bin shadid, waqfina waqfihu min al haddi wal hadid wal marad al shadid wal jaysh al adid, waj'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa ba'an min bahaik wa ata'an min ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dhal jalali wal ikram wal mawahib al izam, as'aluka takfina wa takfihu min sharik wa idhisharinaka anta Allahu khalid الملك الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بالقبول وتمام كل السل مأمول صلح شأن ظهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى روح الخصوص الخصوص سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الإمام الغزالي والدي وأخواني ومن انتسب إليه أجمعين وجميع والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويميد علينا بركات مصر رضي الله عنهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.